طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembacaan kitab Fathur Rabbil Bariyat karya Fadilatul Syekh Ahmad bin Yahya Al-Najmi rahimahullah ta'ala. Sebelumnya, di akhir penjelasan di pertemuan yang lalu, kita menjelaskan bahwasanya wajib bagi kita beriman kepada apa yang dibawa oleh para rasul, khususnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara jumlah, yaitu secara global, atau secara tafsil, yaitu secara rinci. Dan kita juga beriman dan melakukan perkara-perkara yang merupakan konsekuensi dari keimanan, seperti taat kepada syariatnya, membenarkannya, mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah hakikat beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Mu'allim rahimahullah ta'ala, masih berkaitan tentang bagaimana beriman kepada para rasul secara jumlah, secara global, atau secara rinci. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasul, yaitu orang-orang yang mengikuti ar-rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nabiyyal ummiyya, seorang nabi yang ummi. Ummi itu tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Para ulama menjelaskan di antara hikmah di balik hal ini, yaitu keadaan Rasulullah, keadaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Hikmahnya adalah sebagai bantahan terhadap orang-orang musyrik yang mereka menuduh bahwasanya Al-Qur'an itu ditulis oleh Nabi kita, ditulis oleh Nabi Muhammad, atau dibuat oleh Nabi Muhammad. Maka ayat ini membantahnya, bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah seorang yang ummi, yaitu seorang yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Sehingga bagaimana mungkin beliau menulis Al-Quran atau mengarang Al-Quran padahal beliau ini tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Maka ketika mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran yang begitu indah susunannya, yang rapi, membuat orang-orang tercengang karena ini merupakan mukjizat. Hal ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini benar-benar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Benar-benar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin seorang yang ummi, seorang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, bisa melafalkan kalimat-kalimat yang begitu indah, kalimat-kalimat yang begitu tersusun rapi. Maka hal ini menguatkan bahwasanya Al-Quran ini benar-benar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu diantara hikmahnya. Alladzina, alladzi yajidunahu, yaitu nabi, yang nabi tersebut telah mereka temukan, maktuban tertulis, indahum, di sisi mereka, fit taurati, di dalam Taurat wal Injil, dan juga di dalam Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf, yang nabi tersebut memerintahkan mereka terhadap perkara yang ma'ruf, wa yanhahum, anil munkar, dan melarang mereka dari perkara yang munkar. Wa yuhillu lahum at-tayyibat, dan menghalalkan kepada mereka perkara-perkara yang baik. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan mengharamkan kepada mereka perkara-perkara yang buruk. Wa yadaw anhum israhum, dan Nabi tersebut meletakkan dari mereka beban-beban mereka. Wa aghwal aghlal allati kanat alaihim, dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Artinya menolong mereka. Alladzina amanu bihi, maka adapun orang-orang yang beriman kepadanya, kepada Rasul tersebut, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa azzaruhu, dan memuliakannya. Wa nasaruhu, dan menolongnya. Wattaba'un nur alladzi unzila ma'ah, yang dan mereka mengikuti cahaya, yaitu Al-Qur'an, yang diturunkan bersamanya. Ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Qala rahimahullah ta'ala, wa nu'minu bi annahu khatamun nabiyyin, dan kami beriman bahwasanya dia, Nabi Muhammad, itu adalah nabi yang terakhir. Ini adalah keyakinan yang wajib diyakini oleh setiap muslim, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir, nabi dan rasul yang terakhir. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelahnya. Waqad nasakhat syari'atuhu kull syari'ah, dan telah menghapus syariatnya, ya syariat Nabi Muhammad, itu seluruh syariat-syariat nabi-nabi terdahulu. Sehingga syariat nabi-nabi terdahulu sudah tidak berlaku lagi setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkecuali syariat-syariat yang diakui, syariat-syariat yang di atau yang sesuai dengan syariat yang dibawa oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti syariat puasa. Itu ada penegasan di dalam Al-Qur'an sebagaimana disebutkan tentang puasa. Kutiba alaikumus siyam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang terdahulu. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya puasa ini sudah diwajibkan pada orang-orang sebelum kita, yaitu pada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diberlakukan lagi pada syariat Nabi Muhammad sebagai penegasan. Dan juga syariat yang lainnya seperti qisas, seperti qisas dan seterusnya, ada beberapa syariat yang memang dikokohkan, ditetapkan di dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi secara global, secara umum, syariat Nabi Muhammad ini telah menghapus syariat-syariat yang terdahulu, dikecualikan beberapa hal, dikecualikan beberapa ahkam hukum. Wa hiya baqiyatun ila qiyamis saah, maka syariatnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu baqiyatun ila qiyamis saah, akan terus tetap sampai tegaknya hari kiamat, termasuk ketika turunnya Nabi Isa alaihi salam nanti di akhir zaman, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang menerangkan tentang asyratus saah, tentang tanda-tanda hari kiamat. Nanti ketika hari kiamat telah dekat, maka di antara tandanya adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Yang turunnya Nabi Isa alaihi salam ini tidak membawa ajaran sendiri, tetapi Nabi Isa alaihi salam mengikuti syariat nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam satu riwayat ketika Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk mengimami kaum muslimin, maka Nabi Isa ini menolaknya. Karena kemudian beliau berkata, sesungguhnya setiap umat itu ada masing-masing pemimpinnya. Hal ini menunjukkan bahwasanya Nabi Isa ini bukan tidak merasa sebagai pemimpin, tetapi sebagai pengikut. Maka di sini menunjukkan bahwasanya Nabi Isa ketika turun nanti mendekati hari kiamat, mendekati tegaknya hari kiamat, beliau mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini dikatakan wahiya baqiyatun ila qiyamis saah, maka syariatnya ini akan tetap sampai tegaknya hari kiamat. Wala yatimul imanu bihi hatta ya'lam al-'abdu anna jami'a ma ja'a bihi haqqun. Maka tidak akan sempurna keimanan seseorang kepadanya, kepada Nabi Muhammad SAW, sampai dia mengetahui, meyakini bahwasanya bahwasanya seluruh apa yang beliau bawa adalah kebenaran. Dan itulah makna Islam, berserah diri, tunduk patuh terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan membenarkan seluruh apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin." Kemudian kami jadikan engkau berada di dalam satu syariat, minal amri, dalam urusan agama, fattabi'ha, maka ikutilah syariat tersebut, wala tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a, sesungguhnya mereka ini tidak mampu melindungimu dari azab Allah sedikit pun. Artinya, kalau Nabi ini cenderung kepada mereka, maka sesungguhnya mereka ini orang-orang yang kafir, orang-orang yang menentang syariat, itu tidak akan mampu melindungi Nabi dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna dhalimina ba'duhum awliya'u ba'd, sesungguhnya orang-orang zalim itu satu dengan yang lainnya sebagai penolong, bantu-membantu. Artinya mereka bahu-membahu untuk menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wallahu waliyul muttaqin, sementara Allah subhanahu wa ta'ala adalah penolong orang-orang yang bertakwa. Wa annahu yastahilu ayyakuma dalilun aqliyun au hissiyun au ghairuhuma ala khilafi ma ja'a bihi syara' wa hiya sunnah as-sahihah. Dan bahwasanya satu perkara yang mustahil adanya satu dalil akal, atau dalil hissi. Dalil hissi ini dalil yang keluar dari, dihasilkan dari panca indera. Al-ghairuhuma, atau selainnya, selain Al-Quran dan hadis. Ala khilafi ma ja'a bihi syara', itu menyelisihi apa yang dibawa oleh syariat ini. Wa ya sunnatus sahiha, yaitu yang dimaksud adalah sunnah yang sahih. Maksudnya adalah bahwasanya akal yang sehat, kemudian fitrah yang lurus, fitrah yang ada pada manusia yang dia itu masih lurus, akal yang masih sehat, itu tidak mungkin menyelisihi syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada akal yang menyelisihi tidak percaya atau tidak tunduk kepada syariat, hal ini menunjukkan akalnya ini sudah keluar dari akal yang sehat dan fitrah yang masih murni. Berarti sudah kotor, akalnya sudah kotor dan fitrahnya juga sudah kotor. Sudah sudah tercampur dengan perkara-perkara yang menyelisihi syariat. Syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan yang menyelisihi syariat. Kembali lagi di sini, bahwasanya akal yang sehat, kemudian akal yang selamat, dan fitrah yang masih murni, itu tidak akan menyelisihi syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun syariatnya, apapun hukum tersebut, walaupun sekilas terkadang hukum atau syariat tersebut tidak masuk akal, maka ketahuilah pada hakikatnya itu bisa dipahami dengan akal kita. Hanya saja akal kita yang terbatas, hanya saja akal kita atau pemahaman kita yang terbatas. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya para ulama menulis di dalam sebuah kitab, yaitu tentang kalimat-kalimat hadis yang nampaknya bertentangan tetapi pada hakikatnya tidak. Ya. Banyak ulama yang menulis kitab yang berkaitan tentang hal tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wal umurul hissiyah al-waqi'ah tashhadu lirrasuli bisidqi wal haq. Dan perkara-perkara hissiyah, yaitu perkara-perkara yang bisa ditangkap oleh panca indera, al-waqi'ah yang terjadi, ya, yaitu apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita raba, ya, dari alam ini atau dari apa yang kita lihat di alam ini, tashhadu lirrasuli bisidqi wal haq. Semuanya ini bersaksi bahwasanya Rasul Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipersaksikan di atas kebenaran dan di atas kejujuran. Bal inna fi syar'i, bahkan di dalam syariat nafsihi, di dalam syariat itu sendiri, akhbaran tasyhadu bi sidqir rasul, terdapat kabar-kabar, terdapat hadis-hadis yang mempersaksikan tentang kejujuran Rasulullah, kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa annal haqqo fi ma jaa bihi, dan bahwasanya kebenaran itu apa yang dibawa olehnya. Apa di antaranya? Famin dzalika, di antaranya adalah ikhbaruhu anil futuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang kemenangan-kemenangan, penaklukan-penaklukan daerah-daerah atau negeri-negeri yang akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Seperti contoh disebutkan tentang penaklukan Khaybar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'utayanna ar-rayata ghadan rajulan yuftahu ala yadayhi yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Sungguh aku akan berikan bendera ini besok kepada seseorang yang akan dimenangkan peperangan ini melalui tangannya, yang dia ini mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Maka terjadilah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ditaklukannya Khaybar, yaitu oleh Ali radhiyallahu anhu, karena bendera tersebut diserahkan kepada Ali radhiyallahu an. Begitu juga di dalam hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "La in talat bika hayatun la taftahanna kunuzu Kisra," akhrajahul Bukhari. Beliau berkata kepada Ali bin Hatim, "Jika umurmu ini panjang, sungguh engkau akan membuka," dalam artian akan menaklukkan kunuza Kisra, pembedaharaan harta karun Kisra. Kisra ini adalah gelar raja Persia yang konon Kisra dan Romawi ini dua kekuatan yang memiliki kekuatan yang besar, yaitu kerajaan yang memiliki kekuatan yang besar, yang paling besar di dunia di saat itu, Romawi dan Kisra. Nah, di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Adi bin Hatim, "Jika umurmu panjang, maka engkau akan menyaksikan penaklukan Kisra." Dan ini terjadi. Dan kemudian Adi bin Hatim mengatakan kepada para sahabat yang lain, "Sungguh aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Hadis ini disampaikan, ternyata beliau mengalami sendiri. Wa ka qawlihi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Nafi bin Utbah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taghzuna jaziratul Arab fayaftahahu Allah kalian akan memerangi jaziratul Arab, maka Allah subhanahu wa ta'ala memenangkannya, menaklukkannya, menaklukkan jaziratul Arab. Suma Faris fayabtahaha Allah, kemudian kalian memerangi Faris, Persia, maka Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan kalian, menaklukkannya untuk kalian. Suma taghzuna Rum, kemudian kalian juga akan memerangi Romawi, fayabtahaha Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan kalian. Summa taghzuna Dajjal fayaftahahu Allah, kemudian kalian memerangi Dajjal, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun memenangkan kalian. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ini hanya beberapa hadis yang menjelaskan tentang kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan perkara-perkara yang akan terjadi. Di antaranya adalah kemenangan kaum muslimin atas musuh-musuhnya. Dan tidaklah hal ini diketahui kecuali melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengabarkan hal ini kepada para sahabat karena Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah, bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang apa yang akan terjadi nanti setelah wafatnya, atau apa yang terjadi di masa yang akan datang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepadanya tentang perkara-perkara yang gaib tersebut. Ini adalah sebagai bukti bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan atau mengemban risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah nanti kita lanjutkan beberapa dalail nubuwah, dalil-dalil kenabian yang ada pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kabar-kabar yang akan datang, yang akan terjadi, yang tentunya hal tersebut berdasarkan